pembahasan kita tentang wasatiyatu ahli sunnah bainal firaq, sikap moderat ahli sunnah di antara berbagai aliran dan paham. Kita ambil materi dari kitab Syekh Muhammad Bakari bin Abdullah, salah seorang pengajar di Universitas Islam Madinah. Pembahasan kita adalah lanjutan dari pembahasan yang lalu setelah kita membahas tentang sebutan-sebutan terhadap madhab ahli sunnah, yaitu ahli sunnah, ahlul hadith, salafiyah, ahlul athar, taifatul mansura, wa firqatul najiyah, dan seterusnya. Di mana setiap nama-nama tersebut sumber kepada dalil, baik daripada Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW maupun dari ungkapan para ulama salaf. Kemudian di seberang sana juga ada gelar-gelar yang diberikan oleh para musuh-musuh al-sunnah atau berbagai aliran al-bid'ah, pasukan daripada penyembah hawa nafsu, ahlul ahwa wal bid'ah, pelaku-pelaku bid'ah, dan orang-orang yang mengagungkan hawa nafsunya. Mereka juga membuat gelar-gelar untuk penyebutan bagi ahlu sunnah dalam rangka untuk menjatuhkan dan melecehkan atau untuk menghalangi orang mengikuti paham ahlu sunnah tersebut. Salah satu yang di mana-mana mereka sebarkan adalah itu disebut dengan istilah al-wahabiyah. Istilah ini lahir pertama sekali sebetulnya jika dilihat, yang pertama sekali membuat isu ini adalah yaitu para penjajah Inggris di India saat sebagian kaum muslimin melakukan perlawanan terhadap perjajahan Inggris. Ini yang pertama membuat istilah bagi para mujahidin dengan istilah al-wahhabiyah. Kemudian setelah itu diikuti oleh Syiah Rafidhah. Syiah-syiah Rafidhah atau yang berpusat di Iran itu, kalau antum melihat mereka di dalam mengeksekusi baik tahanan politik maupun tokoh-tokoh agama dari Ahlussunnah, itu mereka terlalu teriakan wahabi-wahabi. Banyak sekali videonya, bisa antum ambil di YouTube. Jadi kemudian berikutnya adalah para kelompok mutasawwifah dan ahli kalam, terutama dari para tokoh-tokoh dari ulama Utsmaniyah, di mana Utsmaniyah ini, dinasti Utsmaniyah itu pada masa-masa terakhir kekuasaan mereka itu bermadhab mutasawwifah, sufi dan ahli kalam, baik Asy'ari maupun Maturidi. Jadi ini tokoh atau kelompok yang pertama yang terdepan membawa isu Wahabi kemana-mana, lalu mereka nanti akan mensifatkan Wahabi itu suka mengkafirkan, suka menyesatkan, dan seterusnya. Ini adalah propaganda yang mereka lakukan untuk membuat orang lari daripada madhab ahlus sunnah wal jamaah. Kita bisa meminta kepada mereka, di dalam kitab mana ya Anda mendapatkan bahwa orang-orang Wahabi mengkafirkan? Ada dua indikasi mereka ini, emang maka mereka mengenal tentang paham-paham ulama yang mereka cap sebagai Wahabi, akan tapi mereka ingin menutup kebenaran dengan tuduhan-tuduhan keji tersebut, atau mereka salah kaprah, tidak paham, tidak mengenal apa itu dakwah yang mereka cap sebagai Wahabi. Anehnya akhir-akhir ini, yaitu kita lihat mereka menjadikan FPI, HTI, PKS itu adalah Wahabi. Ya, ini menunjukkan kemana Kita katakan kegendingan orang ini dan gilanya dia dan bodohnya dia dan begonya dia dalam memahami masalah ini sebenarnya. Saya katakan demikian, kalau dibeli sifat kebegokan kepada mereka, kejahilan. Anda kalau itu tahu belajar, bertanya. Mana orang-orang yang Anda cap sebagai Wahabi, Anda panggil. Anda sesat dalam bidang ini? Bisa, ya. Maka di dalam beberapa pertemuan, ya, dan pernah satu kali, ya, diadakan SKUB di Jember, kita sebutkan. Kita tangkap. Di mana Anda mendapatkan bahwa orang Wahabi itu suka mengkafirkan? Suka menyesatkan? Arti suka itu kan beda dengan menyesatkan sesuai dengan fakta dan dalil, itu beda lagi. Karena memang Al-Quran menyebutkan ada paham-paham sesat. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW, perkataan para ulama, menyebutkan ciri-ciri alur sesat. Ada paham yang sesat, tetapi bukan suka. Suka-suka itu beda istilahnya. Jadi, kalau orang meminta kekuburan, itu jelas syirik. Kalau Anda tidak katakan syirik, berarti Anda tidak memahami ajaran Tauhid dan ajaran Islam itu sendiri. Dan karena itulah Rasulullah SAW melarang orang yang awal-awal masuk Islam untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena kebiasaan mereka meminta-minta kepada orang yang berhuni kubur itu. Nah, ketika ini dikatakan syirik, mereka mengatakan suka mengkafirkan. Nah, ini perlu dipahami. Ya. Jadi mereka sengaja membuat framing kata bahasa-bahasa media sekarang, ya. Di mana dahulu, ya, di awal kemerdekaan tahun 60-an, 70-an itu untuk istilah Wahabi itu berbeda lagi di mereka berikan. Pokoknya bukan dari golongan mereka. Ya, kelompok-kelompok abangan tersebut mereka menamakan orang beda mereka Wahabi. Baik dulu ada ormas namanya Al-Irsyad atau Persis atau Muhammadiyah, pokoknya yang berseberangan dengan kelompok mereka, mereka cap sebagai Wahabi. Nah, lalu mereka mengidentikkan Wahabi itu dengan Ibnu Taimiyah dan Muhammad Wahab. Ya, Muhammad Wahab. Yang anehnya mereka mengatakan Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Loh, kok Ibnu Taimiyah Wahabi? Kan Wahabi itu, ya, mereka katakan adalah pengikut Muhammad Wahab. Baik, apakah Ibnu Taimiyah pengikut Muhammad Wahab? Muhammad Wahab adalah hidup pada abad yaitu ke-12 Hijriah. Ibnu Taimiyah hidup pada abad ke-8 Hijriah. Beliau meninggal 721 Hijriah. Lahir 664 Hijriah. Loh, muridnya sudah lahir dahuluan, itu gurunya terakhir. Dan ini bentuk-bentuk paham dan banyak sekali sebetulnya. Dan ini bukan propaganda di negara tertentu, tapi propaganda dari kelompok Syiah Sufi Ahlul Kalam. Mereka berkolaborasi menyebar isu-isu ini di berbagai negara Islam. Ya, lalu mereka mengatakan bahwa benih-benih teroris radikal lahir dari kelompok Wahabi. Saya katakan kembali, Anda orang yang jahil dengan masalah ini. Anda kalau baca kitab Muhammad Wahab adalah orang yang sangat anti dengan paham radikal teroris itu. Kalau Anda membaca kitab-kitab Ibnu Taimiyah adalah orang yang banyak membantah sekali paham-paham radikal. Nah, ini perlu kita jelas kepada umat. Dan kemudian kita tidak pernah menyatakan diri pengikut sipulan dan sipulan. Kita ini mengikuti sesuai dengan pemahaman Al-Quran Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Maka apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah, jika diukur semuanya adalah nukilan daripada ulama salaf. Dalam Tauhid Asma Sifat, Ibnu Taimiyah menukil para ulama-ulama salaf, baik dari Ibnu Manda, Ibnu Huzaimah, Al-Lalakai, Ibnu Batta, ya, dan para ulama-ulama salaf yang telah mengarang berbagai kitab akidah, Al-Ajurri. Anda bisa menilai apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah tersebut dengan apa yang dipahami oleh para ulama salaf. Baik para ulama-ulama madhahib Al-Arba'a, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahumullah jami'an. Nah, ini sengaja mereka buat propaganda ini sehingga, ya, Banyak ini berseliweran di media-media sosial, Wahabi, Wahabi, Wahabi, dan seterusnya ya. Dan ini kita katakan, jadi ada, pertama, sekarang ini, yang membawa isu-isu menyebar ini, tiga itu saja. Kelompok-kelompok dari orientalis, kemudian kelompok-kelompok daripada Syiah Rafidah, dan segala sekte-sekte mereka, dan kemudian mutasawifah ahli sufi-sufi, ahli kalam, dari Asyar Maturidiyah, ini yang mereka jual kemana-mana. Ya. Nah, kemudian, ini yang familiar, kemudian juga yang familiar di akhirnya ini, selalu mereka menuduh madhab al-sunnah dengan madhab murji'ah. Madhab murji'ah. Ini para kelompok-kelompok kaum radikal yang menuju, ya, karena kita tidak memprovokasi masyarakat untuk menggunakan kekuatan massa dalam mengingkari kemungkaran, baik kemungkaran yang ada di tengah masyarakat maupun dari penguasa, tidak menyukai tindakan-tindakan provokasi, tidak menyukai tindakan demonstrasi. Yang anehnya mereka, kita saja tidak menyukai demonstrasi, tidak menyukai provokasi terhadap penguasa, kok mereka tuduh sebagai radikal? Padahal kelompok-kelompok yang menuduh orang lain radikal, mereka kerjanya apa? Memprovokasi orang untuk melawan penguasa. Dan ini satu kenyataan yang dibolak-balik oleh orang hari ini. Karena memang, ya, boleh kita tantang, tidak ada di medan dakwah yang benar-benar berdakwah dengan ilmu sesuai dengan pandangan Ahlussunnah Jamaah, terutama dalam sikap menyikapi kesalahan penguasa seperti Ahlussunnah Jamaah atau dikenal dakwah Salafiyah, tidak ada. Yang lain-lainnya adalah suasana yang mereka pakai, suasana politik yang menguntungkan bagi mereka. Kalau kita tidak, siapapun penguasanya, apapun partai yang menang, kita tidak berubah sikap di dalam menyikapi kesalahan-kesalahan para pemimpin kaum muslimin. Nah, tapi bukan berarti kita tidak mengkoreksi, tidak mengkritisi, tidak memperbaiki berbagai kerusakan yang ada di penguasa ataupun di rakyat biasa. Tapi caranya berbeda. Caranya berbeda. Bukan dengan cara berprovokasi, bukan dengan cara memfitnah, bukan cara adu domba, apalagi membuat berita-berita hoax, kebohongan, adu domba, itu bukanlah cara-cara yang kita tempuh dalam memperbaiki kondisi masyarakat maupun kondisi yang terjadi di tengah penguasa. Baik, itu sekilas ya. Kemudian, jadi tujuan gelar-gelar itu mereka buat untuk menjauhkan orang dari dakwah sunnah. Itu intinya. Nah, ini karena kita sebutkan berapa gelar di sini. Yang mereka pakai adalah pertama, musyabbihat. Al-musyabbiha. Ini gelar ini, pertama yang diberikan adalah kelompok Jahmiyah. Kemudian diikuti oleh Al-Mu'tazilah, dan kemudian Ahlul Kalam lainnya dari Maturidiyah dan Asy'ariyah. Menamakan Ahlussunnah musyabbiha. Siapa mereka masuk musyabihah adalah setiap orang mengimani semua sifat dan nama-nama Allah yang terdapat dalam Al-Quran, terutama sifat-sifat fi'liyah, ya, atau sifat ulu dan istiwa, semua ahli kalam sepakat menuduh mereka adalah musyabihah. Karena orang Asy'ari Maturidiyah tidak menyekutukan Allah fis sama, Allah tidak menyekutukan Allah fil ulu, tidak menyekutukan Allah beristiwa atas aras. Semua mereka kompak menuduh orang meyakini Allah fil ulu, maha tinggi dari semua makhluknya, beristiwa di atas arasnya. Semua mereka sempat mengatakan itu dah, atau mengimani hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat nuzul bagi Allah, dan mengimani bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Itu semua mereka tuduh, ya, kelompok-kelompok ahlul kalam dengan segala sekte mereka, ahlul kalam itu macam Jahmiyah, Mu'tazilah, Qullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, semua mereka menuduh adalah orang seperti adalah sebagai musyabihah. Tapi apakah benar musyabihah? Kalau begitu berarti Anda telah menuduh Al-Qur'an itu adalah musyabihah, menurunkan Allah dan seperti makhluk. Musyabihah menurut Ahlussunnah Jamaah adalah menyerupakan sifat Allah dan sifat makhluk. Adapun mengimani sifat Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya, sebagaimana sesuai dengan kebesaran kemuliaan Allah, bahwa sifat Allah tidak seperti sifat makhluk, itu bukan musyabihah. Tapi mereka untuk menghalangi orang mengikuti paham Ahlus Sunnah, paham Salafiyah ini, yang mengimani sifat Allah, yang Allah sebutkan Al-Quran, dan tidak memakai manhaj ta'wil dan tafwid, itu mereka tuduh sebagai musyabihah. Telah melupakan Allah dari makhluk. Padahal hakikatnya mereka, mereka adalah musyabihah juga. Kenapa? Kalau mereka mengingkari sifat Allah, berarti Allah bersifat dengan lawan dari sifat yang mereka ingkari. Kalau Allah tidak berbicara, berarti Allah itu bisu menurut mereka. Berarti mereka menyerupakan Allah dengan orang yang tidak bisa berbicara. Kemanapun mereka mentakwil sifat-sifat Allah, mereka jatuh kepada musyabihah. Kalau mereka memakai pemahaman ketika mereka menuduh Ahlussunnah sebagai musyabihah. Taib. Hal ini, ya, fa'ina manahami ma'akdam, dan orang pertama sekali yang menuduh Ahlussunnah dengan paham-paham sebagai musyabihah, yaitu sebenarnya yang diterangkan oleh Imam Al-Laka'i dalam kitabnya, ya, Syaratikul Ahlussunnah Jama'ah, dari Ishaq bin Rahuyah. Apa kata Ishaq bin Rahuyah, yang wafat 238 Hijriah, 238 Hijriah wafatnya. Ini jauh senior dari Abil Hasan Asy'ari. Abil Hasan Asy'ari lahir pada tahun berapa? 260 Hijriah, wafat 324 Hijriah. Apa kata Ishaq bin Rahuyah? Alamatu jahmin washabihi da'wahum ala ahli jama'ah wa ma'uli'u bihi minal kadzib annahu musyabbih. Ciri-ciri orang Jahmiyah dan para pengikut-pengikutnya adalah tuduhan mereka terhadap Ahlussunnah wal Jamaah, ya, wa ma'uli'u bihi, dan mereka terbiasa membuat kebohongan, ya, memuaskan jiwa mereka dengan kebohongan, menuduh bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah musyabbihah. Ini kata siapa? Ishaq bin Rahuyah. Siapa Ishaq bin Rahuyah? Guru Imam Al-Bukhari. Taib. Kemudian, ya, juga Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitabnya Ar-Radd 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah tentang Jahmiyah, anu za'ama bahwa Jaham bin Safwan ini menyangka, man wasafa Allah bi syai'in mimma wasafa nafsa, barang siapa mensifatkan Allah dengan sesuatu yang Allah sifatkan dirinya di dalam kitabnya, au haddatsa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau disampaikan oleh Rasulullah SAW, kana kafiran, adalah telah kafir menurut Jaham bin Safwan. Orang yang mengimani sifat-sifat yang Allah sebutkan tentang diri dalam Quran, ataupun yang Rasulullah SAW ceritakan dalam tentang sifat Allah, menurut ia adalah kafiran. Wa kana minal musyabihah, ia adalah termasuk dari kalam musyabihah. Jadi dituduh orang Ahlussunnah kafir. Kenapa? Karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa dituduh menyerupakan Allah dengan makhluk? Karena mengimani sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Apakah Al-Sunnah pernah mengatakan sifat Allah sifat makhluk? Tidak akan terdapat walau satu huruf pun dari ungkapan para ulama Al-Sunnah Jemaah bahwa sifat Allah seperti sifat makhluk. Dan inilah cara mereka untuk bagaimana menghalangi orang dari paham Al-Sunnah Jemaah, membuat tuduhan-tuduhan keji tersebut. Demikian pula berkata Imam Abu Hatim Ar-Razi, wa amalatul jahmiyah tasmiyatum ahlas sunnah musyabbiha. Ciri-ciri tanda orang Jahmiyah itu adalah menambah penamaan mereka terhadap Ahlussunnah, yaitu musyabbiha. Menamakan Ahlussunnah musyabbiha. Kemudian setelah itu diwarisi oleh Mu'tazilah tuduhan musyabbiha kepada Ahlussunnah. Ya. Karena orang Mu'tazilah hanya mengimani nama dan tidak mempercayai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya yang disebutkan dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah seperti Qadi Abu Jabbar, ya, kemudian juga Abu Musa Al-Mirdar, ya, Al-Murdar, kemudian juga Al-Khayyat, ya. Al-Khayyat mengatakan kana yaz'um anna man qala. Ini Al-Khayyat ini adalah tokoh Mu'tazilah yang wafat 300 Hijriah. Inna Allah yara fil absar, orang yang mengatakan Allah bisa dilihat dengan pandangan mata, ala ayyi wajhin, dalam bentuk bagaimanapun, qala pemusyabbihun lillahi bi khalqihi, maka dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ulama musyabbih indahu kafir, orang yang Musyabbih adalah jadi siapa suka mengkafirkan sebenarnya? Jadi dia, kalau kita percaya Allah bisa dilihat dengan mata kelak di akhirat, orang-orang beriman akan melihat Allah di dalam surga, menurut mereka tuduhan musyab. Jadi itu tuduhan mereka. Ya. Kemudian juga Qadir bin Jabbar demikian juga. Ba'daan awal istiwa wa dzakar istimalat lafdzal istawa, setelah dia Abdul Jabbar ini menyebutkan tentang takwil istiwa, ya, kemudian dia mengurai pengertian istiwa dalam bahasa. Wa idza kanat al-lafdzatul tustamal ala hadzal jihad fa kaifa yasihu lil musyabbiha at-ta'alluq biha. Jadi dia katakan, dia membantah bahwa Allah beristiwa atas aras, maka dia katakan bagaimana boleh orang-orang musyabbiha menghujah dengan seperti ini. Yuqsadu ma yusbitul istiwa lillahi azza wa jalla 'arsyhi. Yang dimaksud oleh dia musyabbiha itu adalah orang mengimani bahwa Allah beristiwa di atas arasnya. Kalau sebab itulah Imam Razi dari Asy'ariyah, ya, anna jama'atan min al-Mu'tazilah yansibuna at-tasybih ila Imam Ahmad. Bahwa sekelompok orang-orang Mu'tazilah menisbahkan kepada Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad adalah musyabbiha. Menyerupakan Allah dengan tuduhan mereka pada Imam Ahmad. Dan juga pada Ishaq bin Rahuya wa Yahya bin Ma'in. Ya, qala wa hadha khata' minhum, kata Imam Razi, inilah kekeliruan dari mereka. Fa inna munazzahuna fi i'tiqadihim an at-tasybih wa at-ta'til. Sesungguhnya ulama-ulama yang tuduh oleh orang Mu'tazilah tersebut lagi musyabbiha, bersih dalam i'tiqad mereka dari sifat menyerupakan Allah, dari sifat tasybih ataupun ta'til. Baik, ini adalah tuduhan-tuduhan ahlul kalam kepada ahlus sunnah. Syaikh Islam Taimiyah menyebutkan juga anna jullal mu'tazilah tudkhil amatal a'immah. Sebagian besar orang Mu'tazilah menilai para ulama-ulama seperti Imam Malik dan para murid-muridnya, wa Tsauri dan murid-muridnya, wal Auza'i dan teman-temannya, Asy-Syafi'i wa Ahmad dan teman-teman dan murid-muridnya, Ishaq bin Rahuya wa Abu Ubaid wa ghairihim fi qismil musyabbihah. Mereka katakan ulama-ulama telah musyabbihah. Baik, bahkan sampai di antara mereka orang Mu'tazilah menuduh para anbiya pun ada yang musyabbihah. Sehingga mereka menuduh siapa? Ya, berkata Sumama Ibn al-Ashras yang wafat 213 Hijriah, ini di antara ru'asa Jahmiyah. Salah satu min al-anbiya musyabbihah, kata dia ada tiga orang nabi itu musyabbihah. Musa ketika berkata in hiya illa fitnatuka. Isa ketika dia berkata ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Wa Muhammad ketika dia berkata yanzilu rabbuna. Jadi Nabi itu tuduh musyabbihah. Bayangkan. Ya. Demikian pula menuduh Asy'ariyah, ya. Tak kala mereka tidak menetapkan sebagian sifat-sifat dan menta'wil sebagian sifat yang lainnya, faqad nabadu man yusbitillahi jami'a mawasifi nafsa. Mereka menamakan, menuduh, memanggil ya nubid nabadu, ya, menggelar buruk kepada Ahlussunnah karena orang Asy'ariyah tidak mengambil semua sifat Allah. Ya, dan sifat-sifat yang mereka ingkari, ya, yang mereka takwil, jika kita percayai, itu mereka tuduh orang menetapkannya sebagai orang yang musyabbiha. Sebenarnya Imam Asy'ar, adik-adik, salah satu tokoh Asy'ariyah seperti Imam Jua ini, ya, menuduh bahwa mengatakan wa dhahabal musyabbiha ila an ta'ala an qaulihim mukhtasun bi jihati fawq. Kata Al-Jua ini, orang-orang musyabbiha berkeyakinan, berpendapat, ya, Allah Maha Suci dari pandangan mereka, kata Imam Jua ini, Allah itu memiliki khususan jiha arah atas. Gitu. Jadi mengingkari sifat ulu bagi Allah, dia ingkari. Maka, orang yang mengimani Allah Maha Suci, Maha Tinggi dari semua makhluk, mereka tuduh sebagai musyabbiha. Baik. Ya. Dan, hakikatnya apa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Musyabbiha, barang siapa yang membaca kitab-kitab ulama al-sunnah jamaah seperti kitab Syarutukat al-sunnah karang Imam Lalekai, Al-Ibana Kubra karang Ibn Battah, kemudian Asy-Syari'ah karang Imam Ajurri, As-Sunnah karang Ibn Abi Asim, kemudian kitab Tauhid Ibn Khuzaimah, kitab Tauhid Ibn Manda, dan beberapa kitab-kitab ulama yang lainnya, ya, tidak pernah mereka mengatakan sifat Allah seperti sifat makhluk. Baik. Karena musyabihah itu adalah orang yang menyerupakan sifat Allah sifat makhluknya. Sebenarnya disebutkan Ishaq Ibn Rahuya menyebutkan, innama yakunu tashbih law kila yadun kayadi. Sesungguhnya yang disebut sebagai tashbih itu adalah apabila dikatakan tangan Allah seperti tangan makhluk, tangan seperti tangan, wasam-wasam pendengar seperti pendengaran, maksudnya pendengar Allah seperti pendengaran makhluk. Itu yang musyabih. Ya, orang yang berakal sebenarnya mudah saja, enggak mungkin sifat Allah yang sempurna. Contoh saya pendengaran Allah sama enggak dengan sama pendengaran makhluk? Enggak sama. Namanya tetap pendengaran Allah, makhluk mendengar, Allah mendengar. Dengan hal ini saja sudah bisa dipahami dan begitulah semua sifat Allah. Dan di mana pendengaran makhluk terbatas. Ya. Allah Subhanahu wa taala la yakhfa 'alaihi syai'. Enggak ada yang tersembunyi atas Allah Subhanahu wa taala suara apapun. Demikian segala sifat Allah yang maha sempurna. Kok bisa disamakan? Kalau dikatakan istiwa Allah atas aras, ya tidak seperti istiwanya makhluk di atas makhluk yang lain. Sebetulnya gampang saja memahaminya. Namanya sama bukan berarti sama hakikatnya. Selesai. Nah, bahkan Ahlussunnah adalah orang-orang yang sangat mencegah, mengingkari, mencela orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Oleh sebab itu berkata Nu'aim Muhammad. Ya. Apa kata Nu'aim Muhammad? Man syabbaha Allah bi syai'in min khalqihi faqad kafara. Barang siapa menyerupakan Allah dengan sedikit pun dari makhluknya, maka sungguh dia kafir. Wa man aqala ma wasafa bihi nafsa faqad kafara. Barang siapa mengingkari sifat yang Allah sifatkan diri dengannya juga kafir. Falaisa ma wasafa bihi nafsa wa rasuluhu tasbih. Tidaklah termasuk apa yang Allah sifatkan dirinya dan rasul yang disifatkan oleh Allah dengan dirinya ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat-sifat Allah itu bukan tasbih. Apa kata Ishaq Nawawiya? Man syabaha Allah bi syai' min khalqi faqad kafara. Orang menyifatkan Allah dengan makhluk kafir. Orang mengingkari sifat Allah yang Allah tetapkan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah juga kafir. Tidaklah dikatakan apa yang Allah sebutkan tentang sifatnya atau Rasul SAW tentang sifat Allah itu disebut tasbih. Bukan berarti mengimani sifat-sifat Allah disebut tasbih. Baik. Itu ringkasan sedikit. Kemudian juga kalau membaca kitab-kitab Tauhid sekarang para ulama ini tidak perlu kita arahkan kepada kita kitab Syekh Islam Taimiyah. Ya, cukup kita kitab yang berabad-abad sebelum Taimiyah seperti tadi ulama-ulama abad ke-3 Hijriah dan ulama-ulama ke-4 Hijriah, kitab Tauhid Ibnu Mandah, kitab Ibnu Khuzaimah dan bagi kitab sunnah yang lainnya, sunnah sunnah karangan Imam Ibnu Abi Asim, karangan Khalal, ya, Syarah Sunnah lil Barbahari, terusnya banyak sekali kitab ulama sebelum Taimiyah. Tidak perlu Anda baca kitab Taimiyah, Anda baca kitab-kitab Tauhid yang ditulis oleh para ulama sebelumnya, ya. Dan tidak pernah mereka mengatakan sifat Allah seperti sifat makhluk. Dan juga tidak mereka mentakwil sifat-sifat Allah tersebut dengan makna-makna yang tidak sesuai. Baik. Demikian pula lah Imam Bukhari menyebutkan, ya. Dan juga Imam Al-Laqai dalam kitabnya, Siyakuma ruya fi takfir musyabihah. Yaitu, hal-hal yang diriwayatkan tentang kafirnya orang menyerupakan Allah dan makhluk musyabihah. Imam Bukhari dalam kitab Khalf Af'al Ibad menyebutkan, Anna jamiyahum musyabihah. Bahkan Bukhari menyebutkan bahwa Jahmiyah itu orang musyabihah. Kenapa? Li'anum syabahu rabbahum bisanam wal asam wal abkam. Karena mereka menyerupakan Allah, Tuhan mereka dengan berhala. Yang tidak mendengar, yang tidak berbicara. Ya, tuli tidak berbicara. Alladzi yasma' wa la yubsir. Yang tidak melihat dan tidak melihat. Yang tidak mendengar, tidak melihat. Wa la yatakallam, tidak berbicara. Wa la yakhluq, tidak menciptakan. Wa qalatil Jahmiyah, kata Imam Bukhari, orang Jahmiyah berkata, huwa kadzalika la yatakallam wa la yubsir bi nafsihi. Bahkan orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak bicara, tidak melihat dirinya. Wa qalu inna ismallah makhluk, dan mereka mengatakan nama Allah itu adalah makhluk. Nah ini. Kemudian tuduhan lain adalah mujbirah, dituduh oleh orang Mu'tazilah yang tidak percaya kepada takdir. Mereka nuduh orang Ahlus Sunnah sebagai mazhabnya Jabriyah atau Mujbirah. Ya, karena orang Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa mutlak di muka alam ini semua, mengatur semua makhluk, dan tidak ada satu pun dari perbuatan makhluk keluar dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang melakukan maksiat itu adalah makhluk. Ya. Tapi bukan berarti keluar dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Takdir kauni, takdir syar, irada kauniyah, irada syariah. Irada Allah SWT ada dua, irada syariah, irada kauniyah. Irada kauniyah erat hubungan dengan hikmah bagi Allah SWT. Makanya Allah irada kauniyah sesuatu yang mutlak terjadi. Tapi irada syar'iyah tidak mutlak terjadi, tapi mutlak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan irada kauniyah rahasia bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun tahu tentang irada kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi irada syar'iyah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala syariat. Dan itu kita ikuti, itu yang harus kita ikuti. Nah, itu yang kita patuhi. Dan itulah orang yang mengikuti irada syar'iyah itu disebut dengan orang-orang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyerah kepada irada kauniyah. Karena irada kauniyah tidak ada seorang pun di antara kita mengetahui apa yang Allah takdirkan bagi dia. Tapi semua perbuatan kita tidak pernah keluar daripada takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi bukan berarti Allah meredai kekufuran itu. Maka Allah mengirim rasul, mengirimkan dalil, menjelaskan dalil-dalil yang memberikan kemampuan untuk manusia dengan otaknya menilai yang mana yang baik dan mana yang buruk. Setelah Allah memberikan pilihan, ya, dan kufurnya orang kafir juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi iradanya iradah kauniyah, bukan syar'iyah. Nah, orang-orang yang sesat dalam memahami qadar ini tidak memahami dua hal ini. Tidak membedakan antara irada kauniyah dengan irada syari'. Baik. Ini tuduhan orang, apa namanya, orang-orang Mu'tazilah kepada Ahlu Sunnah. Sebenarnya disebutkan Al-Kai dari Abi Hatim, ya, dan Imam Ahmad berkata, wa ma'amal qadariyah faisamun ala sunnah mujibirah. Bahwa orang-orang qadariyah menamakan Ahlu Sunnah dengan kelompok mujibirah. Kemudian ada lagi kalah Nuqsaniyah. Ini sudah enggak familiar lagi sekarang. Mujibirah, Nuqsaniyah, ini enggak familiar. Tapi di kalangan para ulama-ulama di abad ya 6, ke-5, ke-4 itu terkenal. Kenapa disebut Nuqsaniyah atau Syukkakun atau Mukhalifah? Ini adalah dari mazhab orang Murji'ah. Orang Murji'ah menuduh Ahlussunnah yang membolehkan mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Mereka mengatakan orang Ahlussunnah dengan istilah Nuqsaniyah atau syukkakun, orang yang bimbang dan ragu dalam beriman. Kenapa? Karena mereka mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, dan amal soleh tidak bagian daripada iman. Dan mereka mengatakan tidak boleh istisna di dalam sesuatu yang yakin, sementara Ahlussunnah membolehkan istisna di dalam beriman. Ana mu'min insyaallah. Istisna di sini mereka tuduh adalah orang-orang yang ragu dalam iman. Ragu dalam iman adalah kafir. Nah, itu kata mereka. Padahal istisna itu tidak mutlak terhadap sesuatu yang ragu atau sesuatu yang sudah pasti. Karena boleh istisna adalah hal yang pasti. Sebagaimana kata Rasulullah SAW ketika ziarah kubur, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Bukankah kematian sesuatu yang pasti? Kenapa digunakan insyaallah? Ya. Dan seterusnya, ini istilah-istilah yang digunakan oleh orang-orang al-bidah untuk menyebut madhab al-sunnah jamaah. Maka Imam Al-Kai menyebutkan dari Abi Hatim, wa alamatul murji'ah tasmiyatum ala sunnah mukhalifah wa nuqsaniyah. Tanda-tanda orang-orang Murji'ah itu adalah menamakan Al-Sunnah dengan sebutan yaitu mukhalifah atau nuqsaniyah. Baik. Kita dengarkan azan dulu. Tafadhol. Kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Taib. Jadi di antara gelar-gelar yang diberikan oleh kelompok-kelompok aliran kepada Ahlussunnah Nuqsaniyah atau Syakkaka Asyukkak, orang yang ragu, ya, mereka menuduh ketika Ahlussunnah mengatakan istisna di dalam sifat iman, ana mukmin insyaallah, itu mereka tuduh adalah orang yang ragu dalam iman. Padahal istisna di dalam ungkapan iman tersebut tidak berkenaan dengan hal yang sesuatu yang meragukan, tetapi adalah ada tiga hal alasan Ahlussunnah membolehkan istisna dalam iman tersebut. Itu ketika pertama amal bagian dari iman. Maka ketika seorang ditanya apakah dia beriman, saya mukmin insyaallah, dia mengatakan tidak mengaku sebagai mukmin yang telah sempurna imannya karena dia belum melaksanakan seluruh amal-amal, ataupun mungkin amal yang dilaksanakan belum tentu juga diterima Allah SWT. Maka digunakan kalimat insyaallah dalam masalah fil amal, istithna fil amal fi qabuliha ya wa imtisaliha, kemudian meninggalkan maksiat. Jadi kalau dia mengatakan ana mukmin, seakan-akan dia telah mentazkiyatun nafs wa la tuzakku anfusakum, seakan dia telah menjamin dirinya sebagai orang beriman yang menjadi ahli surga. Nah, itu diantaranya ada mukuf itazkiyatun nafs. Itu alasan boleh istisna. Kemudian istisna juga bukan berarti dalam keraguan, karena istisna itu ada litabarruk. Kemudian istisna juga adalah dalam sisi hal-hal yang pasti juga dibolehkan. Sebenarnya tidak kita contohkan tadi ketika Rasulullah SAW ziarah kubur menyebutkan kepada dalam doa beliau, dan kami akan mengikuti kalian insyaallah. Ya. Kemudian juga firman Allah SWT ketika memastikan kaum muslimin akan menaklukkan kota Makkah, itu juga menggunakan kalimat insyaallah. La tadkhulanna al-masjidal haram insyaallah aminin. La tadkhulanna itu ta'kid. Dua ta'kid, lam ta'kid, nun ta'kid. La tadkhulan, sungguh-sungguh kalian akan masuk ke masjidil haram itu insyaallah dalam keadaan aman. Memang atas izin Allah Subhanahu wa taala semuanya. Maka oleh sebab itu orang-orang Murji'ah menuduh Ahlussunnah dengan menggunakan istisna di sini sebagai orang yang ragu dalam imannya. Ragu dalam iman menurut mereka adalah kafir. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan insyaallah pada apa yang akan datang. Masih banyak sebetulnya sebutan atau gelar-gelar yang digunakan oleh ahlul bid'ah terhadap memanggil atau menamakan Ahlussunnah Jamaah dengan gelar tersebut dalam rangka untuk menjauhkan orang dari mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita akan coba lihat pertanyaan yang sudah diajukan. Banyak ustaz-ustaz yang masyhur karena syubhat-syubhat, tapi dakwahnya banyak orang yang terpincut ingin mengenal Islam, memahami Islam. Para pemuda hijrah menjadi lebih baik, bahkan ada yang kenal sunnah atau salafi dari mereka. Bagaimana pandangan dan sikap mereka kepada kita, kepada mereka? Baik, para pertama, setiap ahlul batil dia pasti punya sesuatu yang diandalkan, yang dibanggakan. Maka di antara tokoh ahlul bid'ah yang dahulu seperti Mu'tazilah, Amr bin Ubaid itu seorang yang rajin beribadah dan zahid sekali, orang yang zuhud. Sehingga orang tertipu dengan kesungguhan dan ibadahnya dan kezuhudannya. Di antara ahlul bid'ah ada yang cerdas. Ya, Abdul Jabbar Ar-Razi segala macam. Dan cerdas. Jadi ukuran ya bukan dari sisi kecerdasan saja, bukan dari sisi kesolehan pribadinya saja, tetapi yang lebih utama adalah kesahihan i'tiqadnya, pemahamannya. Karena amal banyak bila didasari oleh akidah yang menyimpang, tidak ada gunanya. Buktinya Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat tentang bagaimana ibadah orang Khawarij, tahqiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim wa qira'atakum ila qira'atihim. Yamruqu minan sa' minad din kama yaruqu sam minar ramiyah. Kalian akan merasa minder melihat ibadah mereka, salat mereka, bacaan Quran mereka, puasa mereka. Orang yang rajin beribadah, khawarij zaman dahulu, ya, khawarij zaman sekarang beda lagi milenialnya. Makanya ketika Ibnu Abbas dikirim oleh Ali bin Abi Thalib berdiskusi dengan orang Khawarij Nahrawan, Ibnu Abbas menyebutkan dari jauh sudah kedengarkan seperti suara lebah, suara yang mendengung ketika mereka banyak yang baca Al-Quran. Saat mendekati, Ibnu Abbas melihat muka mereka kuning karena kurang tidur, lutut-lutut mereka tebal berbekas karena sering sujud dan ruku dan seterusnya. Ya, ibadah yang tinggi ini, luar biasa ini. Tetapi adakah nilainya? Tidak. Kenapa? Karena didasari oleh keyakinan yang salah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan yamrukuna minaddin kama yaruku sahmu naramiyah. Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya apa? Anak panah dari busurnya. Bayangkan, ibadah luar biasa. Di sini pentingnya sihatul i'tiqad. Oleh sebab itulah para ulama-ulama selalu ya sangat tegas dalam masalah keyakinan. Karena ini sumber untuk diterimanya amal yang lain. Akhlak yang baik baru akan dinilai di akhirat bila didasari oleh iman akidah yang benar. Apa karakteristik ya yang paling jelas dari orang berpaham Syiah? Syukran. Pertama, cara pendekatan orang-orang Syiah di dalam mengajak orang Ahlussunnah, pertama dia bertaqiyah. Bertaqiyah, dia akan mengaku sebagai Ahlussunnah. Selain itu, poin pembicaraan dipakai adalah masalah al-ukhwah Islamiyah, persaudaraan. Setelah ukhuwah Islamiyah, dia akan masukkan kepada antum tentang ahlul bait dizalimi. Nah, begitu caranya, langkah-langkah mereka itu. Jadi langkah mereka dalam masuk kepada orang ala sunnah, yaitu dengan cara taqiyah, menyembunyikan keyakinan asli mereka. Dia tidak akan mengaku sebagai Syiah dan tidak akan menampakkan diri sebagai orang Syiah Rafidhah. Taib. Setelah itu dia akan memulai dakwahnya dengan istilah ukhuwah Islamiyah. Dan umumnya kelompok-kelompok takfiri dan aliran sesat dalam pendekatan untuk menyampaikan pemaham mereka pasti yang didahulukan dalam masalah ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau antum belajar akidah itu ya, melihat seorang dai ketika berbicara di awal itu kita sudah paham ini orang ini pahamnya begini. Bisa kita baca itu. Bahkan dari sorban, warna sorbannya bisa kadang kita baca itu prediksi. Ini orang ini ya. Paham kita itu. Kenapa? Karena mereka itu setiap aliran punya ciri khas. Ciri khas. Kadang pakaian, kadang apa pemahaman yang pertama mereka ya apa namanya sampaikan. Ada fokus titiknya dia saat awal dulu. Kelompok ikhwaniyin, para harakah Islamiyah, itu pasti memulai juga ungkapan mereka pertama adalah masalah ukhuwah Islamiyah. Setelah itu akan berpindah masalah perjuangan Islam. Kalau Syiah dimulai juga dengan ukhuwah Islamiyah, setelah itulah poin masalah hubbu ahlul bait dan membela ahlul bait. Jadi, maka kita kalau belajar pemahaman firaq, kena belajar sekte-sekte, kita paham itu. Bagaimana cara pendekatan-pendekatan dipakai oleh berbagai aliran itu. Ya. Pendekatan-pendekatan oleh aliran. Kalau orang-orang sufi dan ahlul kalam, yang pertama dia serang adalah masalah apa? Orang-orang yang radikal, dituduhlah orang berjenggot begini-begini, kemudian nanti Wahabi suka mengkafirkan, Wahabi suka membinaakan, mengharamkan ziarah kubur, dan seterusnya. itu cara-cara mereka dalam provokasi. Kita paham, ya, maka itu penting kita belajar. Maka jika pembicaraannya nanti sedang mengunggulkan Ahlul Bait, ini bukan berarti kita tidak mencintai Ahlul Bait, Ahlul Bait wajib kita cintai, tapi mengunggulkan Ahlul Bait lalu diiringi dengan penyebutan adanya banyaknya hak Ahlul Bait yang dicuri oleh para sahabat, dizalimi para sahabat, ini sudah indikasi pasti orang Syiah. Apalagi dia sudah mengagung-agungkan Iran, mengagungkan tokoh-tokoh Syiah, sudah pasti itu. Kenapa banyak zaman sekarang kelompok-kelompok mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah akan tetapi pemahamannya tidak sesuai dengan sunnah? Ya, karena oleh sebab itulah ulama membuat nama lebih spesifik lagi untuk Ahlus Sunnah itu disebut dengan Salafiyah. Salafi. Karena sebagian kelompok sufi dan Ahlul Kalam juga mengaku mereka sebagai Ahlus Sunnah. Tapi pengamalan mereka benar enggak? Nah, malah amalan banyak didasari oleh bid'ah. Oleh sebab itu perlu dijelaskan apa yang dimaksud Ahlus Sunnah itu adalah jelas. Ahlus Sunnah orang yang cinta sunnah, mengamalkan sunnah lahir dan batin. Kalau dia mengolok orang pakai jenggot, ini bisa disebut Ahlus Sunnah kah? Mengolok orang pakai celana cingkrang tidak isbal, apakah dia paham sunnah kah? Apa hukumnya berkata Allah menyembuhkan sakit saya melalui perantara obat ini? Ya, Allah menyembuhkan. Allah kadang-kadang melalui dokter ini disembuhkan penyakit. Allah yang memberikan kesembuhan kepada kita melalui ya sebab yang kita lakukan, iya. Tetapi sebab itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah diskusi sedikit dengan beberapa orang, ada yang menyatakan bahwa adanya golongan Syiah yang baik. Di sini ucapan membuat saya kaget. Tolong sedikit penjelasan tambahan dari Ustadz dengan ucapan ini, karena menurut Anda ini propaganda dari golongan Syiah. Apakah golongan Syiah yang baik? Golongan Syiah yang baik maksudnya apa? Golongan Syiah yang baik? Ya? Memang di antara kelompok Syiah yang terdekat ke sunnah itu, yang tidak mengkafirkan sahabat, yang tidak mencela para sahabat, adalah Zaidiyah. Tetapi Zaidiyah hari ini juga pun telah condong kepada mazhab Rafidhah seperti Hawthi yang ada di zaman sana. Ya, walaupun mereka tidak mengkafirkan para sahabat, namun walaupun mereka tidak beriman, meyakini tentang iman-iman yang 12 yakin orang Syiah Rafidhah, tapi mereka dalam masalah ghulu kepada Ahlul Bait dan seterusnya sudah, bahkan ada yang sudah meyakini sebagainya. Tapi tidak setiap Syiah Zaidiyah yang pro ke Syiah itu pun Rafidhah itu mereka menerima keyakinan sebenarnya semua sama, tidak. Karena ada yang keyakinan Rafidhah umpamanya Al-Qur'an itu sudah asli. Zaidiyah tidak menerima hal itu. Kalau Zaidiyah yang dahulu, yang sekarang pun ya mereka itu ada apa namanya terpengaruh dengan keyakinan Rafidhah dalam beberapa sisinya. Namun tidak menerima secara mutlak keyakinan Rafidhah itu. Ya, karena antara keyakinan umpamanya ada namanya Taqiyah, ini tidak terima oleh Zaidiyah sebetulnya. Tapi Zaidiyah yang sekarang sudah mulai dipengaruhi oleh Syiah Rafidhah seperti Hawsi ini hampir-hampir sama, cuman tidak semua pun mereka dapat menerima keyakinan Syiah Rafidhah tersebut, tapi kekuatan politik membuat mereka ya, dan di dalam Syiah Rafidhah pun mereka sebetulnya ya banyak juga yang kadang-kadang mengkritisi paham-paham itu. Tetapi tetap gulunya kepada imam-imam yang 12 itu tidak berubah. Itu masalahnya. Apakah para pelaku maksiat yang terombang-ambing dalam kemaksiatan kemudian bertobat akan tapi tidak mengikuti manhaj salaf, apakah ini termasuk takdir Allah? Ya, semua orang tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam suatu dialog Umar bin Khattab ketika terjadi wabah taun di Syam, ya, kemudian Umar bin Khattab bermusyawarah para sahabat, apakah kita melanjutkan perjalanan kita ke Syam atau kita undur keberangkatan kita ke Syam. Kemudian bermusyawarah sahabat yang mengetahui tentang hadis yang dimana Rasulullah melarang untuk masuk ke negeri yang ada ta'un di tempat tersebut, dan melarang penduduk yang di tempat tersebut untuk keluar ke daerah lain, tidak ada di tempat saya itu kalau enggak salah, yaitu Durama bin Auf atau yang lainnya. Maka ketika itu Umar bin Khattab berijtihad untuk mengundur keberangkatan ke Syam, itu mengambil kunci Baitul Maqdis ya dari orang-orang Nasrani yang telah ditaklukkan saat itu dalam perjuangan para sahabat. Ada sahabat mengatakan, atafiru engkau dari Allah ya amil mu'minin, apakah engkau lari dari takdir Allah ya amil mu'minin, engkau lari dari takdir Allah, naam nafiru engkau dari Allah kadarillah, ya kita lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain, karena apapun yang anda lakukan tidak pernah keluar dari takdir Allah. Ya, anda berusaha untuk makan, mencari usaha, takdir Allah. Duduk saja juga dalam takdir Allah. Ya, tidur saja juga dalam takdir Allah. Tidak keluar dari takdir Allah. Namun kita disuruh mencari takdir Allah yang lebih, nah, yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apapun antum, oh saya masuk neraka surga, saya tidak perlu beriman nih. Ya sudah, itu takdirnya kamu. Gitu. Tidak beriman takdirnya masuk neraka. Tapi kalau bilang saya tidak beriman tapi takdirnya masuk surga, enggak akan ada itu. Karena sudah pasti itu, orang yang tidak beriman pasti tidak akan masuk surga. Nah, Allah sudah menjelaskan sebab-sebab segala hal. Nah, oleh sebab itu apapun yang kita lakukan ya tidak pernah keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita apa? Rasulullah SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apakah kita beramal ini sesuatu yang sudah ditakdir, sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, bima qad madha, ya, atau bima nasta'nif?" Apakah semua ini baru atau sudah takdirnya? Sudah takdir Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, tapi malah kenapa kita harus beramal? Kalau sudah jelas penduduk surga dan neraka, untuk apa kita beramal? Kan begitu, logikanya gitu, ada orang begitu kan? Toh? Kan sudah ditentukan, ini lain di surga, lain di neraka. Tapi siapa yang tahu dirinya di surga, apa di neraka, tidak tahu. Maka Rasul mengatakan, malu, apa kata Rasulullah? Beramallah, berusahalah. Ya, fakulun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing akan dimudahkan untuk menuju takdirnya. Tadi makanya Umar bin Khattab menyebutkan, mencontohkan juga, kalau seandainya kamu berada di padang rumput, kamu membala kambing, pada padang rumput, ya di padang rumput yang tidak ada rumput, yang kering kerontang. Apa engkau tetap di sana atau mencari padang rumput yang ada rumputnya yang hijau? Itu ada usaha. Jadi tidak bertentangan antara takdir dengan usaha. Usaha adalah bagian dari menunjukkan orang itu beriman kepada takdir, tetapi tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksimal bagaimanapun antum punya usaha, kalau tidak ditakdirkan Allah juga tidak sampai pada tujuan harapan yang antum inginkan. Bagaimana pendapat para ulama tentang orang-orang yang mengenal Islam melalui ahl bid'ah atau melalui nyanyian, apakah ini merupakan sebuah hidayah? Baik, hidayah kepada Islam adalah hidayah yang jadi, maka ulama bagi dua, hidayah ilal Islam wa hidayah fil Islam. Hidayah masuk ke dalam Islam, hidayah di dalam Islam itu sendiri. Hidayah fil Islam adalah menjalankan Islam sesuai dengan tuntunan yang ajarkan Rasulullah SAW, itu fil Islam. Karena dalam Islam ini banyak juga paham dan aliran. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan akan terpecah belah umat beliau 73. Maka oleh sebab itu ulama menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami jalan yang lurus, padahal sudah masuk Islam. Dimaksud di sini adalah tunjuk kepada Islam yang benar-benar istiqomah dari Islam yang benar itu. Maka mau hidayah ini ada dua, hidayah ilal Islam, petunjuk masuk Islam. Belum tentu orang yang masuk Islam ini dia mendapat hidayah fil Islam, dia bisa masuk pada aliran. Tetapi selama dia adalah Muslim, tetap menjadi ahli surga, tidak keluar dari Islam. Ya, sebagaimana hadis yang disebutkan tadi, 73 golongan itu adalah untuk umat Islam. Tapi mereka akan mengalami azab dalam neraka. Nah, kelompok yang terbebas dari azab neraka adalah kelompok disebut oleh Rasulullah SAW, ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang menjalankan Islam sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW dan juga oleh para sahabat beliau. Nah itu, jadi hidayah. Ada orang yang tersentuh dengan Islam dengan cara-cara, tetapi dia bukan berarti itu ada jalan yang benar untuk Islamnya yang sebenarnya. Sudah Allah berikan cahaya kepada dia, maka dia harus melanjutkan penyempurnaan cahaya yang telah dia dapat tersebut kepada jalan yang lebih benar, yaitu kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dapat kita bahas dalam kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadiran. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.